Loh, Mas, tak sawang-sawangi sama nih kita suwet disumpeki apa ato? Nabi lari nih ta? Piye piye. Delokan bapakmu iki. Ana mengenaskan ngene iki apa, Mas? Ngapa? Lah iya, Fir. Tak pikir-pikir, aku mbiyen duet karo Emily, ditinggal rabi. Aduh, nangis ya, rapopo, nangis rapopo, Mas. Terus duet karo darah ditinggalan Jakarta. Aduh, sedih, Mas. Sedih lho iku. Terus-terus apa, Mas? Terus saiki aku bendina mbek kowe, kowe ate solo karir ninggal aku pisan. Ora, aku ra kira ninggal aku. Kayake ngono kowe padha ae. Ogak, Mas. Kayak rungkat atiku rasane. Aduh, Zan. Acur. Kayak judul lagu ae, Mas, rungkat. Heh, aku ngerti. Lagu sing trending kae ya. Lho iya, jenenge apa? Rungkat ya. Ya apa lek ade nyanyi ae. Ayo, ayo, Mas, nyanyi bertiga ya. Ayo, player. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang, saat mencintaimu kawe aku sayang, pondokku melayang, teko tenan, tangis-tangis.